أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولهرهن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم كان أناس من المنافقين من أهل قبى اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قبى دهلوا di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang-orang munafikin yang membuat masjid di sampingnya Masjid Quba. Mereka membuat Masjid Quba sengaja untuk menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna bil mudharah wal masyaqah bainal mu'minin. Ingin membenturkan dan membahayakan antara kaum mukminin. Wa yu'addunahu liman yarjuna minal muharibina lillahi wa rasulih. Dan mereka ingin membuat permusuhan. Bikin permusuhan pada orang-orang yang beriman. Membuat permusuhan dan peperangan, memerangi Allah dan Rasulnya. Yakun lahum husnan indal ihtiyaj ilaih, sehingga masjid tersebut sebagai benteng, kamuflase, padahal dalam rangka apa? Membahayakan orang-orang yang beriman, membahayakan para sahabat. Wabayan ta'ala khizyahum, maka Allah jelaskan niat yang buruk, yang jelek pada diri mereka. Wa azhara sirrahum, Allah tampakkan apa yang ada di dalam hati mereka. Waladzina attakhadhu masjidan dirara wa kufran, dan orang-orang yang menjadikan, membuat masjid dirar, yang membahayakan para sahabat, membahayakan orang-orang yang beriman, mereka kumpul pada masjid tersebut. Qasduhum fihil kufur, maksud tujuan mereka adalah kekufuran di dalamnya. Idza qasad ghairuhum iman, idza qasad ghairuhum al-iman, tidak ada maksud lain dari mereka dari keimanan, tidak ada. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan ingin memecah belah antara orang-orang beriman. Liyatasya'abu wa tafarraqu wa yakhtalifu, berpecah belah, berkelompok-kelompok, berselisih, benturan satu dengan yang lainnya, wirsadan dan mempersiapkan liman harallah wa rasuluhu min qabl, untuk memerangi Allah dan Rasulnya dari dulu. Ay anasan lil muharibin lillahi wa rasulih, masjid yang mereka buat hanya untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Alladzina taqaddama harabuhum atau hirabuhum ishtaddat adawatuhum dzalik kawi amir ar-rahib, semakin keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Mereka seperti Abu Amir ar-Rahib alladzikana min ahli al-Madinah, yang mana Abu Amir ar-Rahib adalah termasuk dari penduduk Madinah. Pada maqadima Nabi SAW wahajar ila al-Madinah, maka tatkala Rasulullah SAW datang ke negeri Madinah dan hijrah ke Madinah, kafara bih wa kana min muta'abbid fil jahiliyah, maka Abu Amir kufur terhadap Rasulullah, kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan Abu Amir ar-Rahib termasuk ahli ibadah di jahiliyah, di zaman jahiliyah. Fadahaba ilal musyrikin yasta'in bihim ala harbi Rasulullah SAW. Abu Amir ar-Rahib datang kepada orang-orang musyrikin minta tolong untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yudrik matlubahu indahum dhahaba ila Qaisar biza'mi annahu yansur. Ketika Abu Amir datang ke musyrikin jahiliyah, tidak digubris, tidak dipedulikan, tidak dianggap, kecewa, maka Abu Amir datang ke Kaisar, ya, Raja Persia, menyangka bahwasanya orang-orang Persia ingin menolong Abu Amir. Faharakal la'in fi tariq, maka Abu Amir ar-Rahib ini mati di jalan, pertengahan jalan. Wa kana ala wa'din wa mu'tib wa mumala'ah huwa wal munafiqun, dan dia memiliki janji. Nah, dia dan bersama orang-orang munafikin ada perjanjian, kesepakatan. Fakana mimma a'addu lahu masjidan dirara. Abu Amir ini adalah termasuk orang yang mempersiapkan, membuat masjid dirar. Fanazalul wahyu bidzalik, maka turunlah wahyu tentang hal ini. Fawa'atha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man yahdumu wa yuharriku. Maka Nabi SAW mengirim utusan untuk menghancurkan Masjid Dirar dan membakarnya. Fahad fahudim wahurrik wasara ba'da dhalika mazbalah. Kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan dibakar oleh Rasulullah SAW dan menjadi sampah. Allah Ta'ala ba'dama bayyana memaqasidihim, maka Allah mengatakan setelah Allah jelaskan maksud tujuan mereka yang rusak niatan yang jelek di dalam membangun Masjid Dirar. Wala yahlifuna in aradna fi bina'i ya ila al-husna ay al-ihsan ila al-da'if wal-ajiz wal-darir. Dan sungguh-sungguh mereka akan bersumpah yang kami inginkan di dalam membuat masjid ini, ya, melainkan kebaikan. Ini orang munafik bersumpah. Jangan heran kalau orang-orang munafik bersumpah, sumpah, sumpah. Sumpahnya bohong. Nah, apalagi dia bilang, demi Allah, yang kami inginkan tidak ada kecuali kebaikan. Berikan pada orang yang lemah, orang yang miskin, fakir, orang yang buta dan lain sebagainya. Alasan saja. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Fa syahadatul alim asdaq min halfihim, persaksian Allah atas kejahatan mereka lebih diterima dibandingkan sumpahnya orang-orang munafikin. La taqum fihi abadan. Maka Rasulullah SAW, nah, innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang dusta. Siapa yang tokohnya ketika di Madinah? Hamzah. Siapa namanya tadi yang membuat Masjid Jirah? Disampaikan oleh Imam Sa'di. Khabir. Ahmad. Abdullah. Siapa namanya Abdullah tadi? Rehan. Bukan Abu Rehan. Benar. Bukan Abu Rehan. Masya Allah. Duduk Hamzah. Rehan duduk. Duduk. Allah duduk. Allah mustahil. Siapa Adli? Amir Umar? Ayo, Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ini ahli ibadah. Ahli ibadah musyrikin, bukan ahli ibadah Islam. Kata Islam juga kalau ahli ibadah, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka nah, tidak. Tidak bisa yang seperti itu. Harus sesuai dengan ibadah Rasul SAW. Wallahul musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam.